teman bersahabat, beri isyarat, berbaur bersama dengan isi dunia bergegaman erat menepis gundah. Bersama kita merangkai rasa, kita merangkai cerita, kita melangkah bersama. Kita merangkai cerita.